Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, barakallahu fikum, kita masuk pada jenis yang kedua dari maf'ulat, yaitu al-maf'ul mutlak. Anawal awal mada ya khana Abu Sufiyah? Maf'ul bih. Masuk padanya al-munada. Qala. Manil qail? Ya khana Abu Luqman. Namanya? Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini. Naam, al-ma'ruf bil hadd. Babul maf'ul mutlaq. Bab maf'ul mutlaq. Wa huwa al-masdaru al-fadlatu al-mu'akkidu li'amilihi. Perhatikan mu'akkidu di kasrah kafnya, isim fa'il, bukan mu'akkad. Al-masdarul al-fadlatu al-mu'akkidu li'amilihi aw al-mubayyinu lina'ihi aw adadihi. Maf'ul mutlak adalah masdar yang fadlah, yang bukan inti, yang menguatkan bagi amilnya atau menjelaskan jenisnya atau bilangannya. Dari sini maf'ul mutlak itu ada tiga fungsi. Yang pertama, menguatkan amilnya. Yang kedua, menjelaskan jenisnya. Yang ketiga, menjelaskan bilangannya. Al-fal mu'akidu li'amilihi nahu wa kallamallahu Musa takliman. Adapun yang menguatkan amil untuk amilnya, contohnya wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Asyahid ya akhwana. Takliman. Masdar dari kallama yukallimu takliman. Menguatkan amilnya. Al-kallama. Benar-benar. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Nah. Wa qawlika darabtu darban. Asyahid. Darban. Saya telah memukul dengan sebenar-benarnya pukulan. Nah. Darban masdar dari darab. Wal mubayyinu li naw'i amilihi, adapun yang menjelaskan jenis amilnya. Caranya bagaimana ya, Fana? Menjelaskan jenis amilnya itu. Diidhofahkan atau diberi sifat. Nah, faqadnahum ahda azizin muqtadir. Sahihnya? Fana? Abu Azam. Akhda. Masdarnya ya. Fi'ilnya akhda. Di sini menunjukkan menjelaskan naw amilnya. Kenapa? Karena diidhofahkan. Ya, diidhofahkan. Akhda azizin. Wa qawlika darabtu Zaidan darbal amir. Syahid Abu Usman. Darbal. Nah, darba mansub sebagai maf'ul mutlak, menjelaskan jenis amilnya, ini diidhofahkan. Contoh yang na'at ya khana Abu Ishaq. Contohkan mubayyin li naw'i amilihi dengan diberi sifat. Nah. Darabtu Zaidan darban syadidan. Nah. Baik, yang ketiga al-mubayyinu li adadi amilihi, yang menjelaskan bilangan amilnya. Caranya karena wa nabilah. Dan mensifati. Kalau disifati itu dengan nau amil, menjelaskan nau-nya. Kalau untuk bilangan, caranya bagaimana? Tamyiz. Nah, apa nama numer? Oke. Oke, dengan bilangannya. Baik, indah ya, Fana? Abdul Rahman? Abdullah? Mengulang perbuatan. Indah ya, Pak Sofia? Aba Lukman, tambahi bilangan. Baik, hendak yang mana? Aba siapa? Aba Asma dengan wazan fa'latan. Ya, kalau masdarnya sudah ada tak, maka dengan diberi adat qiraatan wahidatan, tugatan wahidatan, atau dengan bilangan yang tamyiznya berupa masdar. Nah, jadi nanti yang menjadi maf'ul mutlak itu yang dinasab adalah bilangan tersebut tamyiznya bilangan. Tamyiznya masdar apa? Tamyiznya masdar. Contohnya, fadukatan, fadukata, dakatan, wahidatan. Maka keduanya siapa ini ya, Fana? Dhamir alif kembali kemana ya, Fana? Aba Lukman? Keduanya dibenturkan dengan sekali benturan. Ya, Bang. Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kok cuma nalako-malako diulang-ulang, gak sampai-sampai. Ayat 14. Berarti ayat 13. Alhaqo malhaqo. Indah ya, Pak Azam. Hah? Sudah apa, cuman untuk istihdar ini belum terbiasa. Mbak Usman. Lala, indah ya, Kona. Wa humilatil ardu wal jibal. Bumi dan gunung-gunung itu dibenturkan. Nah, saya jadi dagatan. Paduk data dagatan. Dagatan ini wazan fa'latan juga. Dagatan. Fa'latan. Karena hurufnya sama maka diidghamkan. Contoh yang kedua, darabtu zaidan darbataini. Kalau mufradnya darbatan, musananya apa? Darbataini. Syahid di atas tadi, dagatan. Ya. Syahid yang kedua, ya Bani Nabila? Zaidan. Zaidan, sebagai maf'ul mutlak? Darbataini. Tofak nasab jar. Kenapa nasab? Tamyiz. Tamyiz dari mana? Mana maf'ul mutlaknya? Biar terus. Darbu ataini nasab sebagai maf'ul mutlak. Karena nasabnya dengan apa? Kenapa dengan ya? Ahsan. Nunnya nun apa ini? Wiqaya. Menjaga apa? Menjaga dari kasrohnya. Kenapa di kasroh enggak masalah? Isim di kasroh mau di dhamma enggak masalah. Nun? Lupa. Nah, tapi ragu-ragu jawabnya. Ahsan. Tapi yang matep, Nun. Mengerti tanwin. Iya, tapi benar alhamdulillah. Qala syari qala babul maf'ulil mutlaq. Hadha huwa an-naw'u tsani min al-mansubat. Ini adalah jenis yang kedua dari mansubat. Wa summiya mutlaqan li'annahu lam yuqayyad bi adatin kama quyyida ghayruhu min al-mafa'ili. Dinamakan maf'ul yang mutlaq karena dia maf'ul mutlaq ini tidak dikaitkan dengan alat apapun sebagaimana telah dikaitkan selainnya dari maf'ul maf'ul. Contohnya al-maf'ul bihi, ada bihinya, ada huruf jar ba. Maf'ul lahu, ada huruf jar lam. Maf'ul fi, ada huruf jar fi. Maf'ul ma'ahu, ada huruf, ada dorok ma'ah. Nah, maf'ul mutlak ini tanpa ada embel-embel, tanpa ada kaitnya, maka dinamakan maf'ul apa? Mutlak. Mutlak, enggak ada kait sama sekali. Wa qawlu al-masdar, maf'ul mutlak adalah masdar. Ay as-sari, masdar yang jelas. Nah, fala yaqul mu'awwalu maf'ulan mutlaqan, maka masdar mu'awwal tidak bisa menjadi maf'ul mutlak. Masdar mu'awwal itu yang bagaimana ya, karena dari an dan fiilnya atau anna isim dan khobarnya. Nah, jadi yang menjadi maf'ul mutlak adalah masdar sharih, tidak bisa masdar mu'awwal. Nah, menjadi maf'ul mutlak. Wa kharaja bihi nawalla mudbiran. Keluar dengan keterangan masdar walla mudbiran, dia berpaling ke belakang. Namanya berpaling kan apa? Ke belakang. Nah, mudbiran dibaca nasab sebagai apa ini ya, Kona? Abdul Rahman? Maful mutlak. Indah ya, Kona Abdillah? Hal. Maful mutlak harus masdar. Mudbir bukan masdar. Mudbir itu apa? Isim apa? Adbaro yudbiru idbaran mudbirun. Isim? Fa'il. Nah, mudbir itu isim fa'il. Jadi dia bukan maf'ul mutlak. Kenapa? Karena dia bukan masdar. Sementara maf'ul mutlak harus berubah masdar. Fa inna mudbiran wa in kana muakkidan li amilihi lakinnahu isma ismu fa'ilin la masdarun fa huwa halun la maf'ulun mutlaqun. Maka kata mudbiran walaupun dia menguatkan amilnya akan tetapi dia isim fa'il bukan masdar, maka dia adalah hal bukan maf'ul mutlaq. Difahami ya ikhwan? Maf'ul mutlak harus berubah masdar. Wa qawluhu al-fadlatu kharaja bi al-umdatu. Keterangan fadlah, masdar yang fadlah. Fadlah itu merupakan inti kalimat seperti fa'il, mubtada, khobar. Nah, maka keluar dengannya umdah. Contohnya jadda jidduhu. Mana masdarnya ya kana Abdillah? jiddu. Sebagai apa di sini? Fa'il. Dia bukan maf'ul mutlak karena dia omdah. Walaupun dia masdar tapi dia omdah. Wa nahwu darbuka darbun syadid. Pukulan adalah pukulan yang keras. Darbu, mana masdarnya? Mbak Sofia? Darbuka dan darbun. Masdar, tapi dia omdah. Yang pertama sebagai apa? Mubtada. Yang kedua sebagai khobar. Nahwu darbuka darbatan. Fa'inal masdara fi hadhil amsilati wa in dalla ala ta'kidin fil awwali wa bayani naw'in fis tsani wa bayani 'adadin fis tsalits lakinnahu umdatun la fadlatun. Maka sesungguhnya masdar pada contoh-contoh ini walaupun menunjukkan penguatan terhadap penguatan amil pada contoh yang pertama, yang mana darbuka darbun. Ini adalah apa? Darbun adalah menguatkan. Pukulan adalah pukulan yang keras. Yang kedua menjelaskan yang pertama adalah jadda jidduh. Contoh yang pertama ini maksudnya adalah apa? Jadda jidduh. Menjelaskan apa ini? Menguatkan. Darbun syadid menjelaskan jenis pukulan yang keras. Yang ketiga, darbuka darbatan menunjukkan bilangan. Akan tetapi, semuanya adalah umdah, bukan fadlah. Sehingga tidak bisa dikatakan maf'ul mutlak. Fahuwa bil awwali fa'ilun, fabil tsani wasalisi khabarun. Pada contoh yang pertama, jadda jidduh sebagai fa'il. Pada contoh yang kedua dan ketiga sebagai khabar. Darbun dan darbatan. Tambahan itu yang fadlah. Fadlah itu tambahan. Nah, bukan inti kali ini. Wa qawlu al-mu'akkidu ila akhirih ay anna al-maf'ul al-mutlaq 'ala thalathati anwa'in. Maf'ul mutlaq ada tiga macam. Al-awwalu ma yu'akkidu amilahu bi an yufida ma afadahu amiluhu min al-hadathi min ghairi ziyadatin 'ala dhalik. Yang pertama adalah apa yang menguatkan amilnya dengan memberikan faedah. Apa yang telah diberikan faedah oleh amilnya dari perbuatan itu tanpa ada tambahan atas hal itu. Wa innama yu'akidu amilahu idha kana masdaran. Seandainya saja di menguatkan amilnya jika berupa masdar. Wa illa fa yu'akidu masdara amilihi. Jika tidak demikian, maka dia menguatkan masdar amilnya. Fal awal, yang pertama. Ini maksud yang pertama apa? Yu'akidu amilahu idza kana masdaron. Ini yang pertama. Jadi menguatkan amilnya jika amil yang menasabkan maf'ul mutlak itu adalah masdar. Contohnya, a'jabani darbuka zaidan darban. Nah, darban ini mu'akid li amilihi yaitu darbu. Nah, wa illa jika tidak, lanjutkan dulu, fa darban maf'ul mutlak. Dia menguatkan darbu yang menjadi fa'il dari a'jabani. Contoh yang kedua, yang maksud yang kedua apa ya Pak Ali? Wa illa, itulah. Tadi kan sebutkan wa innama yu'akidu amilahu idza kana masdaron, jika masdar. Contohnya ini tadi. Wa illa jika tidak masdar, jika amil yang menasabkan maf'ul mutlak itu bukan masdar, maka maf'ul mutlak itu menguatkan masdar amilnya, bukan amilnya itu sendiri. Contohnya, misal usani kuntu qiyaman. Qiyaman. Fa qiyaman maf'ulun mutlak wa huwa mu'akkidun li masdari amilihil mafhumi minhu wa huwa al-qiyamu. Maka qiyaman ini maf'ul mutlak menguatkan masdar amilnya yang difahami darinya yaitu al-qiyam. Lalil amili nafsahu. Lalil amili nafsi. Bukan kepada amilnya itu sendiri. Li'annahu bisi gotil fi'li. Karena dia bentuknya fi'il. Difahami ya, Fuan? Ya, ini lebih meluas. Artinya butuh pemahaman yang jeli. Kalau, jadi yang pertama kan menguatkan apa? Amilnya. Menguatkan amilnya jika apa? Jika amilnya itu berupa masdar. Kenapa? Karena masdar itu isim. Nanti maf'ul mutlaknya isim menguatkan isim. Paham ya? Kalau amilnya berupa fi'il, maka maf'ul mutlak itu menguatkan masdar fi'ilnya. Kenapa? Karena isim tidak bisa menguatkan fi'il. Nah, itu alasannya. Tapi intinya ya sama. Ya. Darabtu darban. Darban menjadi taukid untuk apa? Nah, darabtu. Daraba. Indah ya kenapa? Cuma. Jadi keterangan ini tadi loh. Darabtu darban. Nah, darban itu menjadi maf'ul mutlak untuk menguatkan apa? Pak Lukman? Hah? Iya, amilnya yang menguatkan amilnya. Amil yang mana yang dimaksud? Dorobtu dorban. Dorobtu, indah. Menguatkan fi'il. Fi'ilnya, indah ya kan? Menguatkan fa'ilnya. Indah ya kan? Baisak. Dorobtu dorban. Dorban itu menjadi maf'ul mutlak untuk mu'akid li'a. Mu'akid apa? Mu'akid apa? Amili. Berarti yang mana? Masdar amilnya. Bukan amilnya yang berupa masdar. Kalau amilnya berupa masdar, ya, amilnya berupa masdar, maka dia menguatkan amil itu langsung. Kalau amilnya berupa fi'il, maka masdar ini, maf'ul mutlak yang berupa masdar ini, menguatkan masdar amilnya yang difahami dari fi'il tersebut. Alasannya kenapa, ya Abu Nabila? Kenapa harus dimubeng-mubengkan itu tadi? Karena isim tidak bisa menjadi taukid bagi fi'il. Supaya isim yang berupa maf'ul mutlak tadi menjadi taukidnya isim, maka fi'il tadi, maka apa? Maf'ul mutlak ini menguatkan masdar amilnya, masdar fi'ilnya yang difahami dari fi'il tersebut. Tadi dorobtu zaidan dorban. Dorban menjadi maf'ul mutlak bagi masdar yang difahami dari fi'il dorobtu. Yaitu apa? Ad-dorbu. Nah. Minta ya Pak Nabila. Tunggu nanti ya. Sekarang masih belum. Ya, nanti didengarkan lagi insya Allah. Baik. Wallahu a'lam bishawab, nanti didengarkan lagi, besok ditanya insya Allah. Nah, iya, kalau untuk mengetahui paham atau tidak kan ditanya. Kalau enggak ditanya, paham, paham. Itu aja. Masdar yang terpahami dari masdar. Mu'awal itu ditakwil dari an dan fi'ilnya. Masdar yang dipahami dari fi'il. Jadi yang menjadi mas, yang menjadi maful mutlak itu harus berupa masdar yang sori, ya, tidak bisa masdar muawwal. Itu yang pertama menguatkan ini apa beda itu juga. Ini yang mana dulu ini? Mau meneruskan pertanyaannya Abu Usman atau ganti? Ganti. Oh ya. Ulang. Bentar, belum selesai Abu Usman. Misalkan, mana videonya? Ada video. Gel. Yu'tibuli an adriba Zaid. Telah menghirankanku kamu memukul Zaid. Nah, anta adriba ini bisa dirubah menjadi masdar. Namanya masdar apa? Mu'awwal. Masdar yang ditakwil. Di mu'awwal itu artinya ditakwil, bukan pertama, bukan awal. Bukan. Masdar yang ditakwil dari an dan fi'ilnya atau anna isim dan khobarnya. Takwilnya apa ini? Yu'jibuna, yu'jibuni dor buka Zaidan. Dor buka ini masdar muawal dari anta teriba. Lamas, lama pun mutlak itu tidak bisa. Tidak bisa berupa masdar muawal. Bisanya apa? Masdar sorry. Masdar sorry itu yang bagaimana? Yang jelas, masa takwil-takwilan. Dor pun kiraatun, aklun, syurbun. Nah, apa Nabila? Ada? Pertama menguatkan. Menguatkan amil itu apabila berupa masdar itu sendiri. Nah, contohnya tadi kan? Darbu, mana tadi? Contoh yang pertama, afal awal. Contohnya, ajabani darbuka zaidan darban. Nah, darbuka masdar. Ya kan? Ini amil yang menasabkan dorban, maful mutlak. Ketika amilnya berupa masdar, mana? Dorbuka. Maka dorban ini menjadi maful mutlak yang menguatkan amilnya. Kenapa? Karena amilnya berupa isim. Dorban isim menjadi taukid bagi dorbu isim juga. Paham? Nah, sekarang yang dikatakan tadi kan apa? Menguatkan amilnya jika amilnya berupa masdar. Wa illa, nah ini tadi loh. Wa illa itu bukan artinya kecuali, tapi in la. Dan jika tidak apa? Jika tidak berupa masdar. Nah, ahsanta. Jika amilnya tidak berupa masdar, maka maful mutlak itu yu'akidu masdara amilihi. Menguatkan masdar amilnya yang difahami dari amil tersebut. Contohnya, kumtu kiyaman. Kiyaman menjadi maful mutlak. Menguatkan amilnya. Menguatkan apa? Masdar. Ya, kita koreksi lagi, menguatkan masdar amilnya yang difahami dari fi'il itu. Jadilah apa? Al-qiyam. Kalau dorobtu dorban, berarti dorban menguatkan apa? Maful mutlak menguatkan masdar amilnya. Sudah paham ya? Nggak usah nunggu besok berarti. Nah. Loh, masih ditanya lagi insya Allah. Diingatkan ya besok ya kalau anak lupa. Bunda bila. Baik, nak tapi bihada barakallahu fikum. Jazakallahu khairan.